الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Sejenak kita renungkan upaya mereka, notabene-nya adalah agar keyakinan yang ada pada mereka tidak berubah. Tradisi yang sudah sekian lama kuat dan mengakar masih bisa dilanjutkan. Itu keinginan mereka. Artinya, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghentikan at-tasfiyah, at-tarbiyah yang dilakukannya. Dan beragam cara untuk menghentikan. Abu Talib yang merupakan penjaga, pelindung, penjamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian kuat untuk menjaga dan bahkan berkata untuk keponakannya yang melebihi daripada sekedar anaknya, idhhab wa qul ma ahbabta fallahi la uslimuka abadan, lanjutkan dan ucapkan apa yang kau cintai dan demi Allah aku tidak akan menyerahkan engkau kepada mereka selama-lamanya. Dan terbukti ucapan Abu Talib yang bersumpah dengan nama Allah ini berkomitmen untuk menjaga sepanjang kehidupannya. Dan ini tentunya kegagalan yang kedua dari upaya merayu Abu Talib dengan beragam cara. Dan cara yang terakhir bahkan bagaimana dia datang dengan seorang pemuda yang tampan. Bagi mereka, pemuda yang mereka bawa bisa menjadi pengganti, tidak hanya penjamin, setelah Abu Talib mau menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk dibunuh. Dibawa seorang pemuda, Umarah ibn al-Walid, yang tampan, yang cerdas, dan mereka beranggap bisa menjadi pengganti. Dan gagal upaya mereka. Berkali-kali mereka mengirim delegasi kepada Abu Talib dan beragam cara dan penawaran, tetapi selalu gagal. Bahkan bertambah semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, demikian pula pamannya bertambah gigih untuk menjaganya. Inilah hal yang mengagumkan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak berkecil hati tidak pula merasakan bahwa pertolongan Allah itu jauh. Di saat tidak ada yang membela, dalam arti kabilah yang sangat diharapkan untuk beriman, yang dahulunya teramat sangat mencintainya, terbalik untuk memusuhinya. Tapi subhanallah, bertambah bahkan apa yang mereka lihat atau apa yang dilihat oleh Nabi dari sikap mereka tidak menjadikan Nabi berkecil hati, bahkan bertambah semangatnya untuk dakwah, bertambah semangatnya, bahkan memberikan sebuah ucapan yang merupakan motivasi bagi umatnya, tidak hanya untuk sekedar para da'i, bahkan demikian secara menyeluruh umatnya. Jika di dalam beragama memiliki komitmen seperti ini, maka akan kuat, akan bersabar dalam menjaga agama di kehidupannya. Yang mana Nabi dengan tegas bahkan menyatakan, "Law wada'u syamsa fi yamini," sekiranya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk aku meninggalkan dakwah ini, maka abadan selama-lamanya aku tidak akan meninggalkan dua pilihan. Apakah aku harus mati binasa dalam dakwah ini, atau hingga Allah subhanahu wa ta'ala menolongku? Kematian bagi para nabi, kematian bagi para rasul, satu hal yang telah terjadi dan telah mendahului banyak nabi, atau mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nabi pun juga mempersiapkan dirinya. Sekiranya memang harus dibunuh, harus mati, maka inilah resiko. Makanya dalam beragama Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, untuk seseorang itu melakukannya dengan penuh perjuangan dan kekuatan. Kata Allah, khulil kitaba biquwwah, ambil agama ini dengan semua kekuatan yang kamu miliki. Dalam beragama adalah kewajiban mengerahkan semua kemampuan. Karena ketika seorang merasakan bahwa yang datang dari Allah adalah kenikmatan, dan bahkan puncak kenikmatan, segala cara akan dia lakukan untuk bisa melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan memang hanya dengan kekuatan pada diri kita, sekecil apapun, sesederhana bagaimanapun, bagian daripada agama tidak sedikit pun akan mampu kita lakukan, akan terwujudkan, kalau tidak ada kekuatan. Ba'dallah tentunya, kalau tidak ada kekuatan pada diri kita, tidak sanggup untuk melakukannya. Terlalu banyak yang akan menghalanginya. Terlalu banyak kerancuan cara berpikir dia yang akan menghalangi untuk dia beramal. Terlalu banyak dan terlalu kuat hawa nafsu yang akan menghambat untuk dia beramal. Kalau kita tidak berkomitmen sebagaimana Allah ingatkan dengan kekuatan, sesederhana bagaimanapun amalan itu. Dan ini semuanya tentunya memang perjuangan teramat membutuhkan kesabaran, apalagi dalam puncak kebaikan yaitu agama Allah Subhanahu wa taala dengan belajar. Al-ilmu wal amal. Ini yang membutuhkan kekuatan. Ilmu, maka sebagaimana diingatkan oleh para salaf, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa kita dapatkan dengan memaksakan diri belajar. At-ta'allum, mendapatkan ilmu, kata para ulama, itu memang harus memaksakan, dipaksakan. Kalau tidak, kalah kita. Lalu bagaimana melakukannya? Ini hikmah dari perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga ilmu ini. Maka umatnya pun juga tidak akan bisa merasakan kenikmatannya, baik dari sisi beramal ataupun mendakwahkannya, kecuali dengan upaya. Dengan dia menyingsingkan lengannya bersungguh-sungguh. Al-ilmu, innamal ilmu bitta'allum. Kalau tidak dipaksakan, tidak akan bertambah ilmu kita. Tidak akan bisa. Sesuatu yang sifatnya akhirat itu memang subhanallah tidak hanya dikedepankan, tetapi upaya yang harus kita perjuangkan, ini yang kita dominasikan dalam kehidupan kita. Untuk negeri akhirat, وَبَتَّغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Kesemuanya harus kita kerahkan. Ibtigha, adanya kekuatan, adanya azam dan kesungguh-sungguhan untuk mencari, mengejar, menjaga yang berkaitan dengan negeri akhirat. Ini asalnya. Adapun dunia, wala tansa nasibaka minad dunia. Bukan setengah-setengahnya, tapi yang dominan adalah upaya untuk menjaga agama. Makanya para salaf pun juga mengingatkan, sekiranya kamu kerahkan semua kemampuanmu, waktumu untuk mencari ilmu, kau hanya akan mendapatkan sebagiannya. Lalu bagaimana dengan kita? Bukan sepenuhnya, tapi dari sisa waktu kita untuk belajar. Sisa waktu kita untuk ta'allum. Coba berapa yang akan kita dapatkan? Makanya wajar apabila perubahan secara sangat spesifik dari ilmu, ada kalanya grafiknya itu kayak enggak bergerak. Semenjak dulu hafalan juga tidak bertambah. Semenjak dulu bahasa Arab juga enggak bertambah. Terus seakan-akan tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Kenapa? Karena kita melupakan bahwa memang ilmu itu dengan memaksa. Dan bukan hanya dengan sisanya waktu. Asalnya demikian kalau bagi para salaf. Sudah, kita hanya mengambil sisanya dari waktu kita pun ada kalanya semangatnya itu naik turun. Wajar naik turun tentunya, tapi ada kan yang lebih banyak turunnya. Ini yang jadi muskilah. Dan kalau kita memahami sekali lagi hikmah dari apa yang dilakukan oleh Nabi, sangat-sangat malu kita, klaim kita sebagai umat Nabi. Alhamdulillah kita menjadi umatnya, tetapi kejujuran kita sebagaimana telah terbangun prinsip dari murid-murid yang pertama, para sahabat, nahnu qaumun ta'allamna al-ilma wal-amala jami'an. Kami adalah segolongan kaum yang selalu belajar, belajar ilmu dan belajar beramal secara seiring. Ini para sahabat memaksakan diri untuk belajar dan dipaksa dirinya untuk beramal. Kalau tidak dipaksa, tidak akan ada yang mampu atau tidak ada perubahan. Baik, ini tambahan hikmah tentunya dari semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga nikmat ini. Berikutnya, setelah upaya mereka dengan melakukan pendekatan pun gagal, praktis akan menempuh cara yang sifatnya penekanan mental Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan memperdengarkan dan mempertontonkan kepada Nabi siapa yang ikut akan beresiko mendapatkan ancaman fisik. Tidak ada hak asasi manusia yang siap melindunginya tentunya. Di halaman 27, Idza'u Quraisyin lis-sahabah. Idza'u Quraisyin lis-sahabati. Gangguan orang-orang Quraisy lis-sahabati, untuk para sahabat. Coba, mereka tidak bisa mengganggu secara langsung terhadap fisik Nabi karena pamannya yang menjaga. Maka untuk memberikan penekanan mental kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diganggu orang-orang yang beriman untuk supaya menghentikan. Ini cara yang ditempuh oleh orang-orang hingga zaman kita untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ketika tidak bisa langsung, mereka melakukan politik cara yang jahat. Dan ini subhanallah sangat berat dirasakan oleh Nabi ketika para sahabatnya diganggu. Lamma ra'at Quraisy anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtaraman imtana'u an adahu. Coba perhatikan, lamma takala ra'at, telah melihat siapa? Quraisyun, orang-orang Quraisy, yaitu ketika orang Quraisy melihat kondisi yang ada, anna rasulah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan, bertambah kemuliaannya, muhtaraman, dan bertambah mulia kedudukannya. Imtana'u, maka mereka pun bersegera untuk menahan dirinya, an adahu, untuk menyakiti secara langsung terhadap fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. ketika seseorang jujur di dalam beragama, Allah akan tegarkan hatinya. Allah akan kokohkan. Sehingga ada kalanya cobaan yang terjadi, ancaman yang ada sekalipun, maka Allah menjanjikan untuk Allah tegarkan hatinya. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكْ. Bahkan dengannya Allah akan kokohkan hatimu. Subhanallah. Itulah yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di setiap pengikutnya. Bertambah seakan-akan apa yang terjadi itu semakin menambah keyakinan mereka dan kekuatan keimanan mereka. Ini yang aneh. Dan ini menjadi karakter Nabi dan pengikutnya. Di saat mereka secara sisi pandang kita katakan lemah, yaitu ketika jumlah mereka sedikit, tidak memiliki kekuatan secara fisik yang bisa melawan mereka, atau di saat mereka kuat ketika menghadapi ancaman, itu karakternya selalu sebagaimana yang Allah sebutkan. Selalu ancaman, bahkan semakin besar ancaman itu, semakin bertambah keimanan mereka. Dan semakin bertambah kekuatan keyakinan untuk menyandarkan sepenuhnya kepada Allah. Ini mereka. Makanya para ulama mengingatkan, di saat musibah terjadi dan kita bersikap jujur untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati, subhanallah, akan ada kekuatan. Dan ini memang perjuangan. Maka ketika orang Quraisy berupaya untuk menahan laju dakwah, dengan cara sebagaimana yang telah kita baca, tidak berhasil dan dilihat ternyata Nabi bertambah mulia, bertambah dicintai oleh para pengikutnya, maka mereka berupaya untuk menahan laju dakwah dengan memulai untuk mengganggu orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa aqbalu ala ashabihi bil idza'i wa la siyam al mustad'afin alladhina la nasira lahum wa aqbalu ala. Dan bergegaslah mereka untuk menuju, mengarah kepada para sahabat-sahabatnya dengan melakukan al-idha, dengan melakukan gangguan. Wala siyama, terlebih lagi al-mustad'afin, seterata bawah, seterata lemah secara kemasyarakatan, yang memiliki seterata sosial yang lemah seperti para budak atau orang yang tidak memiliki sanak famili. Ini mustad'afin. Atau alladzina la nasira lahum, yang tidak memiliki penolong. La nasira, tidak memiliki penolong. Lahum, baginya, bagi mereka. Diganggu. Dan ini secara tekanan mental, dalam arti apa yang dilihat oleh Nabi sangat-sangat menjadikan Nabi bersedih. Bagaimana tidak? Tidak hanya diganggu, tidak hanya disiksa dengan sangat keji, bahkan ada kalanya mereka membunuh dengan cara yang sadis, dipertontonkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi berhenti. Seperti kalau cara orang sekarang disandera orang-orang yang lemah, orang yang dicintainya, diganggu, disakiti untuk supaya berhenti. فأخذت كل قبيلة تعذب من أسلم منها بالحبس والضرب والجوع والعطش حتى صار الواحد منهم لا يستطيع الجلوس ولا يدري ما يقول من شدة العذاب. إني السابقون الأولون. Memang sangat-sangat berat apa yang harus mereka hadapi. Menjadi pendahulu, menjadi orang-orang yang pertama, itu berat. Berat. Maka sampai Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan kepada para tabi'in, ada seorang tabi'in yang berkata, sungguh bahagianya kedua mata ini, yaitu kedua mata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dua mata yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin kiranya dia, kenapa kok dia tidak hidup di masa Nabi, bisa berjumpa dengan Nabi, menjadi sahabat Nabi. Dikatakan oleh beliau, menjawab sebuah harapan atau seperti keinginan, kalau aku bisa seperti kamu, aku akan menjadi orang yang tentunya juga seperti para sahabat. Mau dijawab, bersyukurlah kamu dengan apa yang telah Allah tentukan. Sekiranya kamu dengan keimanan kamu yang ada pada saat ini hidup di masa Nabi, mungkin kamu akan menjadi orang-orang munafik. Subhanallah. Tabi'in. Kamu dengan keimanan kamu seperti ini, kalau dihidupkan di masa Nabi, bisa jadi kamu menjadi gembong munafik. Lalu bagaimana dengan kita? Sekiranya tabi'in dikatakan demikian, kita seakan-akan merasakan punya kekuatan iman, punya kesiapan untuk berjuang. Tapi subhanallah, tidak tahu kita apa yang akan dikatakan oleh mereka. Kita hanya menyatakan seakan-akan kita punya kekuatan keimanan. Kalau kita dibangkitkan, dihidupkan di masa Nabi, manetri. Karena memang subhanallah, teramat sangat berat. Mereka umat yang benar-benar Allah sanjung dalam semua keadaan mereka. Kuntum khaira ummatin. Ini mutlak. Tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan yang muda dari kalangan para sahabat pun, untuk mensifati as-sabiqun al-awwalun, subhanallah, tidak terbayang sama dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari, Anas ibn Malik, itu mensifati Abu Bakar, mensifati Umar. Apa kata beliau? Wallahi, demi Allah, inna lanuhibbuhum, kami sangat mencintai mereka, walaupun kami tidak bisa melakukan apa yang telah mereka lakukan. Coba Anas bin Malik. yang muda, remaja, ketika melihat yang senior dari kalangan para sahabat Nabi. Semoga cintanya bisa menghantarkan mereka untuk kelak bisa bersama. Ini sahabat sesama sahabat. Satunya junior, Anas ibn Malik, yang membantu Nabi di kota Madinah ketika harus mensifati Abu Bakar dan Umar. Maka dia menyatakan, demi Allah, aku hanya bisa mencintai mereka, walaupun aku tidak bisa beramal sebagaimana apa yang telah mereka amalkan. Jangankan antara tabi'in dengan para sahabat, ini sesama para sahabat. Ketika ada orang yang menyanjung Umar ibn Abdul Aziz dan ingin menyandingkan dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu yang merupakan sahabat Nabi, bagaimana kedudukan Umar ibn Abdul Aziz yang demikian mulia? Kata beliau, debu yang berterbangan dari kuda yang dinaiki oleh Umar ibn Khattab bukan dari amalan, bukan dari amalan, dari debu yang berterbangan dari kuda yang dinaiki oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dibandingkan dengan apa yang aku miliki, tidak akan ada artinya. Karena dia sahabat, sahabat Nabi. Mungkin amalan secara fisiknya yang dilakukan oleh orang-orang yang setelahnya, secara hitungan kuantitas mungkin bisa lebih banyak, mungkin. Tapi apa yang ada dalam hati mereka, tidak ada yang bisa menyamai. Bahkan Nabi sudah memberikan sebuah gambaran yang jelas. Sekiranya kalian memiliki sebesar gunung Uhud emas, berapa ton itu, semuanya kamu sedekahkan di jalan Allah dengan ikhlas. Tapi tidak akan bisa menyamai dengan sedekah yang dikeluarkan oleh para sahabat, walaupun hanya setengah genggam yang mereka keluarkan, mungkin kurma atau apa yang mereka keluarkan, sedekah yang mereka lakukan tidak akan bisa dibandingkan dengan semuanya. Mereka punya kejujuran. Perhatikan di sini, setiap kabilah ketika melihat semakin giginya mereka untuk setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mulai bil habsi, mulai menahan orang-orang yang dilihat mulai beriman atau masuk Islam. Tahan, tidak boleh keluar dari para rumah, dipenjarakan. Wadharab, dilakukan pemukulan. Waljuh, diboikot orang-orang yang lemah, jangan diberikan makanan. Walatosh, jangan diberikan minuman. Hatta sara alwahid minhum, hingga terjadi salah seorang di antara mereka ada yang la yastati'ul julus, tidak mampu lagi untuk tidak mampu lagi untuk duduk. Bayangkan, bukan tidak mampu lagi untuk berdiri, tapi duduk tidak mampu. Kenapa? Dilakukan penyiksaan dengan cara diikat, dengan cara yang tidak terbayangkan. Bahkan ada kalian hingga hilang kesadaran. Wala yadri min syiddat ma yaqul min syiddatil azab. Mereka sudah tidak bisa sadar lagi apa yang mungkin keluar dari baru mulutnya karena beratnya cobaan. Wa mimman udzibu, dan di antara, tidak disebutkan semuanya, di antara udzibu yang diseksa, dimulai yang paling terkenal tentunya, yaitu Bilal radallahu ta'ala anhu, wa Ammar ibn Yasirin radallahu ta'ala anhu, wa akhuh, wa abuh, wa ummuh, saudaranya, ibunya, ayahnya, dipertontonkan di hadapan Nabi. Tidak hanya disiksa, bahkan dibunuh. Ibundanya Amir, Ammar ibn Yasir, menjadi wanita yang pertama yang syahid saat harus menghadapi puncak siksaan ketika tidak mau berubah. Kejengkelan mereka membawa untuk ditusukkan tombak dari arah bawah hingga tembus ke atas. Ketika semua siksaan sudah tidak bisa merubahnya, mereka bunuh pun dengan cara yang keji. Yang lainnya dibunuh dengan cara diikat di satu kuda kakinya, yang satunya diikat satu di kaki yang lainnya, kemudian kuda itu dilarikan dengan cara yang berseberangan, lawan arah. Di hadapan Nabi, Nabi berhenti untuk dakwah. Dan berhentikah untuk mereka beriman kepada Nabi? Mereka umat yang jujur. Mereka umat yang telah Allah katakan sadaku ala ma'ahadullah. Umat yang telah jujur dari apa yang mereka ucapkan sekali bersyahadat, tidak akan bisa siapapun untuk mengembalikan pada keyakinannya yang lama. Langsung memilih komitmen. Ini mereka. Dan banyak para sahabat yang mendapatkan perlakuan yang sangat kejam. Dan tentunya kita yang teramat sangat jauh dari masa mereka, tidaklah terperinci kita membaca kisah mereka, tapi cukup menjadi pelajaran bahwa memang kecintaan itu terukur dalam sebuah komitmen loyalitas yang akan terjadi dalam kehidupannya. Semakin cinta akan semakin nampak dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Kita hanya bisa memohon kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita mampu merealisasikan dan menjaga dari setiap kebaikan yang telah Allah ajarkan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita baca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.